يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. إخواني في الدين أعزكم الله، في أول آيات dari surah Al-Mutaffifin kata Allah Subhanahu wa taala memulai surahnya dengan kata-kata wail. Neraka wail, ini azab yang sangat keras, pedih. Untuk siapa neraka wail ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, lil mutaffifin. Untuk orang-orang yang mengurang-urangi takaran dan timbangan. Mutaffifin. Siapa dan bagaimana caranya sehingga mereka disebut dan dinamai dengan al-mutaffif? Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan lebih lanjut. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin ini adalah orang-orang idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli kulaan, maka mereka minta untuk dipenuhi timbangannya, bahkan mereka minta lebih. Minta bonus-bonus, tambahan-tambahan. Subhanallah. Dan ini kebanyakan orang. Wa idza kaluhum, kalau mereka yang menimbang, menakar untuk orang lain, ketika dia menjual, yukhsirun, justru dia mengurangi hak orang lain. Subhanallah. Mengurang-urangi setiap kilonya setengah ons mungkin. Jadi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan pada saat kita menimbang, beliau mengatakan zin wa arjih. Hendaknya kalian menimbang dan lebihkan, walaupun cuma sedikit. Ini akan menjadi penglaris atas dagangan dan usaha kita. Sahih, akan menjadi penglaris. Ini yang namanya penglaris syar'i. Di ketika orang-orang ramai-ramai, hampir semuanya illa man rahimallah berlaku curang dalam timbangan dan takarannya. Hatta yang curang pun mereka tidak mau dicurangi dan mencari orang-orang yang jujur untuk dia membeli daripadanya. Coba perhatikan dari awal alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Semua orang mencari dan menginginkan adanya orang jujur. Dagangannya akan dicari oleh orang karena jujur. Inilah penglaris yang sesungguhnya. Tentu bukan hanya sekedar larisnya dan laba yang kita peroleh dari selisih jual beli kita. Tapi keberkahan yang kita inginkan dari jual beli itu, keberkahan. Kapan keberkahan itu ada? Pada jual beli dan transaksi yang kita jalankan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bay'ani bil khiyar." Dua orang yang transaksi jual beli bil khiyar, mereka boleh melanjutkan jual beli itu yang sudah tammal 'aqd. Si pembeli telah menerima barang dan penjual telah menerima uang. Tammal 'aqd. Tapi ketika mereka berada masih di majlisul 'aqd, belum pergi, maka ini namanya khiyarul majlis. Dua orang yang bertransaksi tadi masih boleh membatalkan transaksinya dan boleh melanjutkannya selama mereka belum berpisah. Namanya ini namanya khiyarul majlis. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya jujur, sidq dalam jual beli mereka, wa bayyana dan menerangkan apa adanya, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tidak ada tipuan, tidak ada makar, tidak ada perkara yang tersamarkan, semuanya wadih, jelas. Sadaqa wa bayyana, kalaupun ada cacatnya, dia terangkan cacatnya, jujur dia. Bukan berarti tidak boleh menjual barang yang cacat, barang yang rusak, boleh, silahkan. Mobil kita jual dalam kondisi sudah tua, kita terangkan umur mobil ini sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah dua kali tenggelam ini mobil, kena banjir misalnya. Coba periksa sendiri, yang jelas kondisinya seperti ini yang kalian lihat. Sejarahnya mobil ini begini dan begini. Lihat sendiri. Ini namanya bayyana. Boleh, silakan. Jual beli sesuatu yang ada padanya kekurangan-kekurangan, terangkan sehingga ya si pembeli tidak merasa tertipu di berikut hari. Dia merasa mobil ini bagus-bagus saja, baik-baik saja. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Barakallahu fikum. Fa in sadaqa wa bayyana, dua-duanya jujur, dua-duanya menerangkan. Barakallahu fikum. Muhiqat. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Allah akan memberkahi jual beli yang ada pada mereka. Burika lahuma fi bay'ihima. Uang yang didapatkan oleh si penjual akan berkah, dan barang yang didapatkan oleh si pembeli juga berkah, dan transaksi mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kadzaba wa katama, dan jika sekiranya mereka dusta, wa katama, katama, mereka menyembunyikan kekurangan-kekurangan, aib-aib, cacat-cacat yang ada pada barang dagangan itu, Tidak diterangkan semestinya. Subhanallah. Boleh jadi dapat untung. Banyak bahkan. Tapi tidak ada keberkahan padanya. Dan orang yang membelinya pun merasa dirugikan. Dan merasa ditipu. Maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kedua-duanya tidak jujur dan tidak menerangkan apa adanya, muhiqat barakatu bai'ihima, diangkat, dicabut keberkahan pada jual beli mereka. Sekali lagi, jual beli bukan cuma sekedar barakallahu fikum transaksi. Beli barang terus dijual, dapat keuntungan dari selisih jual belinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tujjar humul fujjaru yaumal qiyamah, atau yubatsuna yaumal qiyamati fujjara. Baik. Sesungguhnya para pedagang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fujar, sebagai orang-orang fajir, pelaku dosa. Illa man ittaqallaha wa barra, wa sadaq. Kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pedagang yang berlaku baik dan pedagang yang jujur. Subhanallah. Dari riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu adalah orang-orang fajir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, awalaysa kad ahallallahu al-bai'. Ya Rasulullah, tidakkah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku fa'athimu wa haddatsu fakadzibu. Mereka bersumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu, dengannya dia berdosa. Mereka berbicara, menyampaikan, ternyata penyampaiannya dusta, tidak seperti hakikat yang ada pada barang tersebut. Dia mengatakan, oh model ini model mutakhir, ternyata model lama. Dia mengatakan bahannya ini bahan yang terbaik, ternyata KW. Bolehkah orang menjual barang KW? Boleh. Tapi diterangkan bahwa ini adalah barang nomor 5. Nomor satunya ini yang kelima ini, harganya pun dibawa. Silahkan memilih. Cuma daya tahan barang ini ya tentunya tidak akan sama dengan barang yang mahal, yang memiliki kualitas. Silakan sampaikan. Barakallahu fikum. Karena kalau tidak, maka ya, sesuai yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fujar. Para ulama kita mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fujar? Karena memang demikian kebanyakan orang. Yang dikecualikan itu yang sedikit. Illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq. Kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pedagang yang berlaku baik dan pedagang yang jujur. Masya Allah. Berdagang barakallahu fikum bukan cuma sekedar membeli dan menjual, bukan. Ada ahkam yang mengatur. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yabi'u bi suqina illa man qad tafaqqah. Tidak boleh ada seorang pun jual di pasar kami kecuali dia telah belajar tentang masalah jual beli. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibolehkan. Karena cara jual beli ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang diperjualbelikan pun ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diketahui oleh para pedagang. Bukan asal cari duit. Sesuatu yang zahir tidak apa-apa di mereka lihat sendiri. Mereka lihat sendiri chatnya, tidak apa-apa. Tidak disebut pun dia sendiri melihat. Yang perlu diberitahukan itu sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Ini perjalanan mobil ini selama 15 tahun ngapain aja. Tapi 2 kali 3 kali kena banjir kah? Dari berapa kali tabrakan kah, berapa kali tak guling kah? Agak. Berapa kali turun mesin kah? Disampaikan apa adanya. Kalau sepakat alhamdulillah. Sehingga setelah itu tidak ada lagi komplain, merasa ditipu karena tidak disampaikan kondisi barang tersebut. Subhanallah. Barakallahu fikum. Kalau sesuatu yang nampak tidak perlu sampaikan, dia sudah lihat sendiri. Baik. Tapi tidak mengapa juga kita katakan ini chatnya, ini chat kedua kali dan chat ini dia, tidak apa-apa. Ini chat yang ketiga kalinya. Karena umurnya sudah lama, ya untuk sedikit agak bagus penampilannya ya kami chat. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. At-tadfif ini bukan cuma sekedar pada jual beli. Barakallahu fikum. Semua kontrak kerja. Barakallahu fikum. Yang dilakukan oleh orang yang dia bekerja dan dia juga mendapatkan gaji, juga transaksi namanya. Lah semua harus memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau dia sebagai pekerja, ya dia harus kerja sebagaimana mestinya. Tidak santai-santai, tidak leha-leha, tidak curi-curi waktu. Jadi, datang terlambat, pulang lebih awal. Jadi, tidak masuk tapi tanda tangannya ada. Seakan-akan dia hadir, ini makan namanya makan gaji buta. Masuk dalam kategori tadfif. Curang dalam transaksinya. Subhanallah. Ini konteks mutafifin ini. Baik. Mutafifin ini pengambilan hak orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedikit-sedikit. Allah sudah mengancamnya dengan apa? Wail. Bagaimana lagi kalau itu adalah pencurian yang jelas-jelas pencurian, perampokan, korup atau apalah namanya. Yang jelas mengurangi hak orang lain. Ini sedikit sudah dikatakan wail oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang rampok, apalagi yang mencuri, apalagi yang menipu. Ini kan 4 pipi ini kan sedikit cuma setengah ons. Sudah diancam wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan. Oleh karena itu kita dapati orang-orang yang seperti ini modelnya untungnya banyak. Tapi entah kemana itu uang setelah itu. Tidak ada berkah. Dia telah memberikan asupan nutrisi haram untuk dirinya dan untuk istri dan anak-anaknya. Dari hasil yang haram. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tidak ada yang pantas untuknya kecuali api neraka. Atau neraka lebih utama untuknya. Subhanallah. Ini bukan cuma pedagang, barakallahu fikum. Orang yang transaksi kerja, pemilik usaha, meminta para pekerjanya untuk disiplin, untuk kerja keras, tapi berikut dia menggaji, dia gaji kurang-kurangnya atau digantung-gantung. Kebalikannya juga demikian, boleh jadi tatfib. Si pekerja ini sudah transaksi kerja dengan tuannya, bahwa dia akan kerja mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian dia datang nanti setelah jauh dari awal waktu dan pulang lebih awal. Atau banyak leha-leha atau banyak santai. Apalagi kalau tidak dilihat. Tidak ada tuan barang. Santai dia. Oh mayam bagi. Yang anda makan sebagiannya haram. Wallahi haram. Baik. Orang yang kerjasama, orang yang bertransaksi, barakallahu fikum, akan senantiasa langgeng usaha dan kerjasama ketika kedua-duanya atau dua belah pihak ini mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Si penjual merasa nyaman, beruntung dengan jualannya. Si pembeli juga merasa beruntung dengan pembeliannya. Akan terjadi langganan sudah. Setiap mau beli, dia merasa tidak ditipu. Tidak dikurang-kurangi haknya, maka akan langgeng-langgeng saja. Apalagi si penjualnya senantiasa memberikan tambahan-tambahan. Oh, sudah. Tidak kemana-mana lagi nih si pembelinya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia sudah merasa dikhianati, subhanallah, dikurang-kurangi, dia mengatakan timbangkan 10 kilo. Sampai di rumahnya tidak sampai 10 kilo. Ukurakan 10 meter. Sampai di rumah tidak sampai 10 meter. Coba takarakan. 1 liter. Atau 10 liter. Tidak sampai 10 liter. Dengan berbagai macam trik dan cara yang mereka lakukan untuk mengurangi hak orang lain. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia membeli, dia minta haknya untuk dipenuhi. Begitu dia jual, dia mengurangi hak orang lain. Ala yadhunnu laika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu kalau mereka akan dibangkitkan semua nanti di hari kiamat? Dan semua akan mengembalikan milik orang lain. Yang kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Niscaya setiap hak mesti kalian akan kembalikan kepada pemiliknya. Kalau kalian mengambilnya, mesti kalian akan mengembalikannya. Mesti kalian akan mengembalikannya. Kata Rasulullah SAW, akan ada nanti orang, barakallahu fikum, memikul sapi, memikul unta, memikul kambing. Yang hewan ini akan bersuara, kambing mengembek. Bersuara-bersuara, dia pikul, dia mencari siapa yang punya dulu ini. Bukankah itu siksaan? Kalau ini yang terjadi pada seseorang, nasallahu salamat wal afiyah, maka dia akan menjadi muflis. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat spontan mengatakan, al muflisu minna man la dinara lahu wala mata, man la dinara lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami orang yang sudah tidak punya uang dan sudah tidak punya barang. Baik. Orang boleh jadi tidak ada uangnya, tapi barangnya banyak, bisa jadi uang. Itu belum bangkrut namanya. Tapi bangkrut itu memang sudah tidak ada lagi. Tidak ada duit, tidak ada barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan bahwa al-muflis dengan definisi itu salah, bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menyampaikan kebangkrutan yang hakiki. Kebangkrutan yang tadi boleh jadi dia bisa membangun ekonominya ulang dari nol. Setelah dia ditipu rugi dengan kondisi dan keadaan harga anjlok sehingga usahanya macet. Terjadi perubahan dan ini dan itu. Bangkrutnya. Tapi bisa dia membangun kembali kerajaan bisnisnya biidznillah tabaraka wa taala. Dari nol ulang. Bisa. Tapi yang namanya barakallahu fikum bangkrut yang hakiki adalah kebangkrutan yang tidak bisa diulangi lagi dari awal. Untuk bangkit kembali enggak akan pernah bisa dia lakukan. Siapa mereka yang bangkrut sesungguhnya ini? Adalah seorang yang masuk ke alam akhirat membawa sekian banyak amal saleh, bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Salat, puasa, sedekah. Semua kebaikan banyak. Akan tetapi dia taib darbah hada wa syatama hada wa safaka dama hada. Tapi dia telah membunuh si fulan, dia mengucurkan darahnya, dia telah memukulnya, dia telah menghardik, menghina si fulan, dan dia banyak yang dilakukan dari maksiat. Untuk mengembalikan hak-hak orang ini, dia harus membayarnya dengan pahala dia yang telah dia lakukan tadi. Pahala sholat dipakai untuk membayar, pahala puasa dipakai untuk membayar, sedekah dipakai untuk membayar. Semua pahala-pahala kebaikan tadi habis untuk membayar kebaikan, membayar apa kezaliman dia terhadap orang-orang. Masih ada yang dizalimi sementara pahalanya sudah habis, maka dosa orang itu ditumpukan ke dia, kemudian dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Inilah yang namanya muflis. Tidak lagi dia bisa kembali ke dunia. Dia hanya sekedar bisa meminta, tapi tidak akan pernah terkabulkan. Qala rabbirji'un. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla, enggak akan pernah, sama sekali enggak akan pernah bisa." Enggak akan pernah bisa dia kembali, cuma sekedar ucapan-ungkapan. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan kembali kepada kebiasaannya dahulu kala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu," dalam surah Al-An'am, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun." Seandainya mereka dikembalikan ke dunia sesuai dengan permintaan mereka, dengan harapan mereka akan memperbaiki diri, enggak. Allah telah katakan, ketika mereka betul dikembalikan ke dunia, tetap kembali mereka kepada kebiasaannya dahulu kala. Musyriknya tetap musyrik, kufarnya ya tetap kafir, munafikinnya tetap munafik. Para pelaku maksiatnya juga tetap melakukan maksiat. Maka berbahagialah orang-orang yang berstatus, berpredikat sebagai pedagang. Pedagang yang jujur. Pedagang yang bertakwa. Pedagang yang berlaku baik. Yang dikecualikan oleh Allah SWT dari sekian banyak pedagang. Barakallahu alaikum. Pedagang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalaikan dengan perdagangannya, bisnisnya, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang dia utamakan adalah ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tetap dijaga, zakatnya tetap senantiasa dia keluarkan, sedekah impaknya senantiasa tetap dia berikan kepada orang. Subhanallah. Kejujurannya dalam bermuamalah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tetap mendominasi dirinya, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Orang-orang yang, kata Allah SWT, rijal itu orang-orang hebat. "La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Tidak pernah mereka dilalaikan oleh perniagaannya, perdagangannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Baik. Jadi tatfif insyaallah dipahami, alladzina idza kalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang mereka kalau membeli, dia minta dipenuhi haknya. Begitu dia yang menjual, dia mengurangi hak orang lain. Tidakkah mereka tahu kalau mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dia lakukan? Liyaumin azim, di hari yang sangat besar. Betapa tidak terkumpul padanya semua manusia. Min ladun Adam, dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan di tempat itu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allahu rabbul alamin, di mauqif al-hisab. Semua orang akan diperhitungkan amalnya, banyak sedikitnya. Barakallahu fikum. Besar kecilnya. Unggul tidaknya amalan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya dia akan, barakallahu fikum, bisa menilai dirinya sendiri bahwa dia bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Iqra kitabak, bacalah kitab catatan amalanmu itu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri yang memperhitungkan dirimu. Ya, ketika dia mendapati amalannya jelek, dan diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya dari arah belakang, dia pun berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Duhai seandainya saja aku tidak diberi catatan amalanku ini, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Tapi ketika catatan amalannya itu penuh dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan cuma dia sendiri yang mau membacanya, dia mengajak orang lain untuk membacanya. Ha umqra'u kitabi inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa bi 'ishatir radiyah. Masyaallah. Alaya. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari labi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ini sekelumit tentang masalah pedagang. Barakallahu fikum, pedagang yang jujur dan pedagang yang tidak jujur, dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang curang dalam perdagangannya, mengambil hak orang lain, maka neraka wail yang Allah telah ancamkan untuk mereka. Wailul lil mutaffifin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.